قوله في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان دون تمبangan كفة nama timbangan itu ada dua daun, daun timbangan. Malat bihinna, maka akan lebih berat dari salah satu keduanya, dari kalimat istimal min nafis syirik, lebih berat la ilaha illallah karena menafikan kesyirikan dan mentauhidkan Allah, dan adalah afdal amal asas al-millah wad-din, inti dari agama. Faman qala bi ikhlasin wa yaqin, maka barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas dan yakin, wa amila bi muqtadaha, dan dia mengamalkan konsekuensinya, wa lawazimiha wa huquqiha, hak-haknya, istiqamah ala dzalik, istiqamah di atasnya, hadhil hasanatu la yuwazinuha syai'un, kebaikan ini tidak ada tandingnya, kebaikan ini tidak ada tandingannya. Kama qala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sungguhnya mereka-mereka yang mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Wadalal hadis ala anna la ilaha illallah afdhalu dzikr, dan hadis yang disebutkan menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal, seperti hadis Abdullah bin Amr secara marfu', khairud du'a du'a yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doanya hari Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan serta para anbiya sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah la la syarika la laul mulku wa laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebaik-baik ucapan para anbiya dari zaman yang sebelumnya sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi.